Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian isim berdasarkan jumlah, yaitu isim mufrad, isim tasniah, dan jamak yang terbagi menjadi tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Sebagai pengingat, antum harus membedakan antara mu'annas dengan musanna atau tasniyah. Jadi beda antara mu'annas. Karena kalau mu'annas artinya setiap kata untuk jenis wanita. Sedangkan musanna atau tasniyah itu setiap kata yang memiliki makna dua. Baik, kita akan mempelajari bagaimana caranya merubah dari bentuk mufrad sampai ke bentuk jamaknya, karena memang bentuk perubahannya itu teratur, jadi ada rumus bakunya. Kita pertama membahas bentuk perubahan dari mufrad ke tasniyah. Jadi untuk merubah mufrad ke bentuk tasniyah ada dua cara. Yang pertama, kata mufradnya ditambah dengan ani. Yang kedua, kata mufradnya, bentuk mufradnya ditambah dengan aini. Misalkan muslimun, bentuk mufradnya adalah muslimun, seorang muslim, maka bentuk tasniahnya jika ditambahkan ani, muslimani, jika ditambahkan aini menjadi muslimaini. Kemudian mu'minun ditambahkan ani menjadi mu'minani dan mu'minaini. Kemudian misalkan talibun yang memiliki arti siswa bisa talibani dan talibaini. Kemudian misalkan lagi mudarrisun yang memiliki arti pengajar atau guru bisa mudarrisani atau mudarrisaini. Jadi perlu kita ingat bahwa rumusnya adalah ditambahkan ani dan ditambahkan aini. Lalu nanti apa bedanya antara ani dan aini? Nanti bedanya adalah kalau ani untuk keadaan rofa, dengan aini untuk keadaan nasab dan jar. Istilah rofa, nasab dan jar ini nanti akan kita bahas di pelajaran ilmu nahu. Kemudian yang kedua, rumus merubah dari bentuk mufrad ke jamak mudzakkar salim. Jadi rumusnya adalah bentuk mufradnya ditambahkan dengan una, atau bentuk mufradnya ditambahkan dengan ina. Misalkan muslimun menjadi muslimuna, mu'minun menjadi mu'minuna atau mu'minina. Kemudian mudarrisun menjadi mudarrisuna atau mudarrisina. Kemudian talibun menjadi talibuna atau talibina, seperti itu. Dan silakan rubah bentuk mufrad mudzakkar yang lain menjadi bentuk jamaknya. Perlu diingat kembali bahwa jamak mudzakkar salim ini hanya berlaku untuk isim-isim yang mudzakkar. Adapun untuk isim-isim muannas yaitu jamak muannas salim, dan akan kita bahas sekarang, yaitu rumusnya hanya satu, yaitu ditambahkan atun bentuk mufradnya. Misalkan apa? Muslimatun sebenarnya bukan bentuk mufradnya. Muslimatun sebenarnya bukan ditambahkan atun, tapi ditambahkan alif dan taknya berubah menjadi tak taknis, yaitu tak biasa. Muslimatun menjadi muslimatun. Kemudian mu'minatun menjadi mu'minatun. Kemudian misalkan contoh mudarrisatun menjadi mudarrisatun, seperti itu. Lalu kemudian untuk lebih memahaminya lagi, kita lihat tabel berikut. Pada tabel ini kita mendaftar beberapa kata. Yang pertama untuk muslimun, yaitu kata tunggal mudzakkar. Muslimun tasniahnya bisa muslimani, bisa pula muslimaini. Adapun untuk mudzakkar, jamak mudzakkar salimnya bisa muslimuna, bisa muslimina. Kemudian ia tidak bisa bentuk jamak muannas salimnya karena dia mudzakkar. Dan tidak pula ada bentuk jamak taksirnya karena dia untuk yang berakal. Untuk pengguna untuk manusia. Kemudian muslimatun ini merupakan bentuk muannas, mufrad muannas tunggal tetapi muannas, tunggal dan muannas, tunggal dan perempuan. Maka muslimatun bentuk tasniahnya ditambahkan ani, muslimatani atau tambahkan aini, muslimataini. Bentuk jamak mudzakkar salimnya tidak ada. Kenapa? Karena muslimah bentuknya muannas. Jadi jamaknya bukan jamak mudzakkar salim tapi jamak muannas salim. Yaitu tinggal ditambahkan alif dan taknya dirubah menjadi bentuk tak biasa. Jadi muslimatun. Dan jamak taksirnya untuk kata muslimatun tidak ada. Karena kenapa? Karena muslimatun itu untuk yang berakal. Sehingga jamaknya jamak muannas salim. Kemudian contoh yang ketiga itu kata benda. Misalkan kitabun, kitab itu bentuk tasniahnya ditambahkan ani, kitabani, ditambahkan aini, kitabaini. Adapun bentuk jamak mudzakkar salimnya tidak ada, karena dia kata benda, tidak termasuk ke dalam bentuk yang berakal, sehingga tidak ada bentuk jamak mudzakkar salimnya, dan jamak muannas salimnya, akan tetapi dia masuk ke bentuk jamak taksir. Kutubun. Adakah rumus baku perubahan dari bentuk mufrad ke jamak taksir? Jawabannya tidak. Nanti setiap kata memiliki bentuk perubahan yang spesifik, yang berbeda antara satu kata dengan yang lainnya. Kita lihat lagi, misalkan kolamun, bentuk tasniahnya tambahkan ani, kolamani, tambahkan aini, kolamaini. Kemudian jamak mudzakkar salimnya tidak ada, dan jamak muannas salimnya tidak ada, karena dia tidak berakal, kolam, pulpen. Ada bentuk jamak taksirnya aqlamun. Kita perhatikan kitabun jamak taksirnya kutubun, qalamun kitab bentuk jamak taksirnya aqlamun. Kita bandingkan bahwa kutubun dan aqlamun tidak memiliki samaan bentuk. Karena memang jamak taksir itu tidak memiliki aturan yang baku sehingga kita harus menghafal untuk setiap katanya. Seperti itu. Jadi kita harus menghafal bentuk jamak-jamak dari kata benda seperti kitabun, jamaknya kutubun, kolamun, pulpen, jamaknya aklamun, kemudian nanti saubun, baju, jamaknya siabun, rasulun, utusan, jamaknya rusulun, dan banyak lagi yang terjadi. Dan semua itu harus dihafal, wajib dihafal. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat difahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.